dan Nauf al-Bikali juga tidak saling bermusuhan. Jadi biasa saja perdebatan dalam masail ilmiah tidak menyebabkan wala wal bara, tidak menyebabkan tadlil, saling menyesatkan satu sama lain. Selama itu adalah dalam masail ilmiah. Yang khilaf di dalamnya itu kuat. Tidak sebagaimana orang di zaman sekarang. Maka ini juga menunjukkan bersihnya hati para salaf. Hadis ini juga menunjukkan bersihnya dan sucinya hati para salaf. Karena perdebatan-perdebatan seperti ini adalah murni dilakukan karena Allah dan karena tafaqquh fid din, sehingga tidak menyebabkan tendensi dan juga saling mengintimidasi, tidak saling bertengkar disebabkan perselisihan-perselisihan dalam masail ilmiah. Kalau orang hatinya tidak bersih ya ikhwan, maka sedikit berselisih, sedikit enggak cocok, sudah besok sudah enggak saling menyapa. Ini enggak benar. Tidak saling menyapa dan memutus hubungan hanya gara-gara perselisihan dalam masail ilmiah, ini bukan termasuk metode salaf. Bukan termasuk metode salaf. Kecuali dalam perkara-perkara yang besar yang memang layaknya dijadikan sebagai acuan wala wal bara, maka baru di situ mereka akan menegakkan wala wal bara. Adapun masail ilmiah, baik itu dalam masalah bidah atau dalam masalah furu', masalah tauhid, di mana memang sabata al khilaf fi, maka itu tidak menyebabkan al furqah, tidak menyebabkan perpecahan. Terbukti di sini Sa'id bin Jubair juga seorang tabi'in, Nauf juga menjadi seorang tabi'in dan tidak jatuh derajatnya dengan adanya perselisihan dalam bab ini. Dalam hadis ini juga terdapat ucapan Qasun, seorang tukang cerita. Kemarin apa maknanya Qasun? Maka faedah di sini adalah Qasun, kata Qasun, seorang tukang cerita, Qusos jamaknya, ini adalah suatu lafaz yang tidak mengharuskan ta'dil maupun tajrih. Paham? Jadi seorang itu disebut sebagai Qas, tukang cerita. Ini bukan artinya itu ta'dil, bukan pula tajrih. Enggak ada jarh maupun ta'dil di situ. Jadi enggak bisa kemudian kita katakan Sa'id bin Jubair di sini menjarah Nauf sebagai Qas, sehingga hadisnya Nauf jatuh, enggak boleh diambil. Enggak. Al-Qasu, tukang cerita, itu bukan kok tukang cerita itu tukang cerita biasa, tapi Al-Qas adalah sebuah istilah untuk orang yang biasa memberi nasihat dan wejangan kepada orang, tapi menggunakan cara berkisah dengan kisah-kisah para orang-orang terdahulu. Itu namanya Qas. Jadi Al-Qas itu adalah orang yang memberi wejangan kepada kaum muslimin dengan metode membawakan kisah-kisah al-madiyah, kisah-kisah orang terdahulu. Maka Qas ini enggak mengharuskan tad'if wala tashih wala tawthiq. Seorang yang dikatakan Qas ada juga dari para Qusos, dari tukang cerita, itu ada juga yang thiqah, ada juga yang do'if. Jadi enggak mesti. Maka perkataan Qasun fibil kufati rojulun atau Qasun, ini bukanlah tajrih, bukan pula ta'dil. Ada Qusos, itu yang majruh, ada yang siqah. Dan sebenarnya metode menceritakan kepada manusia itu adalah metode Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan faqasusil qasasa. Kita memang diperintahkan oleh Allah untuk menceritakan kisah-kisahnya para nabi. Makanya kita dalam pertemuan Ramadan ini membaca kisahnya Nabi Musa, karena Allah mengatakan faqasusil qasas la'allahum yatafakkarun. Ceritakanlah kisah-kisah supaya mereka itu bisa berpikir. Maka sebenarnya menceritakan kisah-kisah umat terdahulu, menceritakan kisah-kisah para nabi, ini adalah metode yang syar'i. Cuma di zaman salaf dahulu yang tercela adalah kemudian sibuk dengan cerita-cerita dan berita-berita tanpa menyaring, mencampur aduk antara berita-berita yang maudhu, berita-berita palsu, berita-berita yang du'afa, berita-berita yang du'ifah dari orang-orang du'afa. Kemudian merasa malas untuk mencari ilmu syar'i. Ini yang tercela. Jadi salaf dahulu mencela para tukang kusos, mencela para kusos adalah karena alasan seperti itu. Akhirnya mereka menjauh dari majelis ilmu, sibuk mencari berita-berita yang tidak jelas dari riwayat-riwayat yang lemah. Tidak peduli dengan sihahul akhbar, hadis-hadis yang sahih. Tidak memilih, tidak juga menyaring. Ini yang tercela. Adapun sebatas membawakan cerita, ini tidaklah tercela. Dalam hadis ini juga terdapat pelajaran syiddatu as-salaf ala ingkaril munkar. Tegasnya para salaf di dalam mengingkari kemungkaran. Ini diambil dari kemarahannya Abdullah ibn Abbas dan mengatakan kadzaba aduwullah, telah dusta itu si musuh Allah. Maka syiddah, seorang yang keras terhadap kemungkaran, ini adalah mangkobah. Tentunya dengan syarat keras didasari ilmu dan juga harus sesuai batasnya. Keras terhadap kemungkaran ini menjadi terpuji apabila berdasarkan ilmu dan sesuai dengan batasannya. Tidak boleh melampaui batas. Kalau melampaui batas nanti namanya ghulu, menjadi ghulu. Tanattu fid din, ta'ammuk. Tidak boleh. Maka Abdullah ibn Abbas di sini mengatakan kadzaba aduwullah. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, qala Ibnu Tin lam yurid Ibnu Abbas ikhraja Naufin an wilayatillah. Di sini Ibnu Abbas tidak memaksudkan untuk mengeluarkan Nauf dari walinya Allah Subhanahu wa taala, walakin qulubul ulama'i tanfiru idza sami'at ghairul haq. Akan tetapi hatinya para ulama itu akan segera kaget dan segera lari apabila mendengarkan selain kebenaran. Apabila mendengarkan kebatilan, hatinya para ulama itu langsung spontan, langsung menolak. Itulah termasuk keutamaan seorang alim. Orang alim itu kalau melihat kemungkaran, hatinya langsung akan menolak. Berbeda dengan orang jahil, hatinya kadang masih menerima atau bingung atau bimbang. Maka ucapan ini fayutlikuna mithla hadzal kalam liqasdi zajr wat tahdzir. Ini hanya tujuan untuk zajr, untuk menghardik dan juga untuk memperingatkan. Wa haqiqatuhu ghairu muradah, dan tidak diinginkan hakikatnya. Jadi bukan berarti kemudian Ibnu Abbas mengatakan Nauf itu kafir, tidak. Bukan berarti Ibnu Abbas menuduh Nauf al-Bikali sebagai seorang kafir, sebagai musuh Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah termasuk kerasnya para salaf dalam mengingkari kemungkaran. Hati mereka akan serentak meronta ketika mengetahui perkara kebatilan. Maka ini sebuah mangkobah. Ini sebuah mangkobah. Dikasih catatan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, bisa saja di sini Ibnu Abbas tidak tahu siapa Nauf dan beliau meragukan keislamannya sehingga sampai mengatakan sekeras ini, ucapan sekeras ini. Lah kalau ini di zaman sekarang sudah dituduh macam-macam Ibnu Abbas ini. Sudah dituduh macam-macam karena dengan ucapan yang sekeras ini. Ini apa enggak? Apa kurang keras? Dusta dia itu, musuh Allah dia itu. Kata ba'dullah. Telah berdusta si musuh Allah itu. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bisa jadi Ibnu Abbas tidak tahu nauf dan meragukan keislamannya. Buktinya apa? Buktinya Ibnu Abbas tidak mengatakan ucapan ini ketika debat dengan Al-Hurr bin Qais. Itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Yang jelas, ucapan seperti ini tidak dimaukan Ibnu Abbas itu mengkafirkan Nauf, bukan. Tapi ini adalah mimbab syiddah. Termasuk bab keras di dalam mengingkari kemungkaran dan larinya hati dari kebatilan. Tujuannya adalah untuk menghardik dan juga untuk mentahdir. Dalam hadis ini juga terdapat pelajaran bahwasannya boleh mengitlakkan kata kazaba itu untuk kesalahan yang tidak disengaja. Kazaba di sisi salaf itu diitlakkan untuk kesalahan yang disengaja atau kesalahan sebatas kesalahan yang tidak sesuai dengan hak, tidak sesuai dengan fakta, itu bisa disebut sebagai kadzab. Kata kadzaba, dusta menurut salaf, itu bisa artinya itu kesalahan yang disengaja, bisa juga kesalahan sebatas tidak sesuai dengan fakta. Sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadzaba Abu Sanabil. Itu juga bukan maksudnya Abu Sanabil itu sengaja berdusta, tidak. Tapi memang salaf mereka itu mengitlakkan lafaz kadzaba itu kepada kesalahan baik yang disengaja atau kesalahan yang tidak disengaja, itu bisa dikatakan sebagai kadzab, sebagai kadzbun, kadzibun. Adapun ancaman tentang dusta itu adalah tentu kedustaan yang disengaja. Iyyakum wal kadzib, itu di sini adalah kedustaan yang disengaja, bukan kedustaan yang, bukan kesalahan yang tidak disengaja. Maka ucapannya Ibnu Abbas kadzaba adullah ini diambil pelajaran bahwasanya kata kadzaba itu di sisi salaf bisa untuk kesalahan yang disengaja, bisa untuk yang tidak disengaja. Dan Nauf al-Bikali adalah kunyahnya Abu Rashid atau Abu Yazid. Walin lupa. Nauf al-Bikali kunyahnya adalah Abu Rashid atau Abu Yazid. Seorang tabi'i makbul. Tingkatannya makbul. Masih diterima hadisnya. Tapi bukan rawi yang kuat. Bukan dari kalangan tabi'in yang kuat dalam meriwayatkan hadis. Tapi masih makbul. Yang masih diambil hadisnya. Dan tentang nomor hadis ini ana lihat di buku ana Fathul Bari, itu nomornya 4726. Punyamu berapa sih? 4726. Itu di Fathul Bari. Enggak tahu ini. Ini ngeprint online. Sehingga pakai nomor 4449. Adapun yang ada di buku di Fathul Bari milik ana, dulu belinya di Jabali itu, jadi buku bekasnya Jabali. Masih ada tulisan-tulisannya itu. 4726. Wallahu alam, apakah ini memang tarkimnya kayak gitu? Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala, فقال لي قال ابن عباس حدثني أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى رسول الله عليه السلام ذكر الناس يوما حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب walla. Fadrakahu rajulun faqala ay Rasulullah, hal fil ardi ahadun a'lamu minka? Qala la. Fa'ataba alaihi idlam yaruddal ilma ilallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menceritakan tentang kisahnya Nabi Musa. Musa Rasulullah. Lah ini syahidnya, nasnya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Musa dalam kisah bersama Khadir adalah Musa sang Nabi, bukan Musa yang lain. Ada ulama yang mengatakan bahwasannya kalau Musa dimaukan Musa yang lain, maka artinya Musan, pakai nakiro, pakai tanwin tangkir. Kan tanwin ada banyak. Ada tanwin asorf, ada tanwin tangkir, ada tanwin ul-iwad, ada tanwin tarannum. Kemarin kita sebutkan ada beberapa, ada sekitar 8 jenis-jenis tanwin. Maka kalau Musa, kalau dimaukan Musa yang lain, tujuannya adalah untuk menakirohkan, maka ditanwin Musan. Itu pun masih ada perselisihan di antara para ahli nahwu. Musa Rasulullah alaihissalam zakaran nasa yauman, beliau mengingatkan, memberikan wejangan kepada manusia pada suatu hari. Hatta idza fadatil uyunu, sampai mata-mata itu menjadi fadat, berlinang. Waraqatil qulubu, dan hati menjadi lunak. Walla, beliau pun akhirnya pergi. Fadrakahu rajulun, maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam disusul oleh seseorang, dihampiri. Fadrakahu artinya dihampiri oleh seseorang. Maka orang tadi mengatakan, ay Rasulullah, wahai nabinya Allah, wahai rasulnya Allah, hal fil ardi ahadun a'lamu minka, apakah di dunia ini ada orang yang lebih tahu dari kamu? Apakah di dunia ini ada orang yang lebih berilmu daripada kamu? Maka Nabi Musa mengatakan, la, tidak ada. Karena setahu Nabi Musa, di saat itu enggak ada yang lebih berilmu daripada Nabi Musa. Fa'ataba alaih atau fa'utiba alaih, maka Nabi Musa ditegur. Atau Allah subhanahu wa ta'ala menegur Nabi Musa. Kenapa idlam yaruddal ilma ilallah? Kenapa kok Nabi Musa itu tidak mengembalikan masalah ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kok langsung dijawab, enggak ada. Di dunia ini enggak ada yang lebih tahu tentang ilmu, tentang agama daripada saya. Nah, akhirnya inilah yang menjadi sebab akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu bahwasanya di sana ada Khadir yang itu lebih tahu. Tapi lebih tahunya Khadir itu adalah nisbi, tentang sebagian ilmu. Wa illa Nabi Musa lebih afdol dan juga lebih a'lam. Tapi ada juga sebagian ilmu itu yang Nabi Khidir lebih tahu. Makanya ya ikhwan, ilmunya manusia itu enggak ada orang itu kemudian lebih berilmu secara semuanya. Saya lebih berilmu dari kamu dalam sebagian hal, dan kamu juga lebih berilmu dari saya dalam sebagian hal yang lain. Dan tidak ada yang ilmunya itu mutlak, al-ilmul mutlak, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmunya manusia itu adalah mutlakul ilm, ilmu yang nakis, ilmu yang kurang. Sesempurna-sempurnanya ilmu manusia, itu masih ada kurangnya. Dalam hadis ini terdapat pelajaran, diantaranya adalah keutamaan tablighur risalah kepada manusia, menyampaikan misi kerasulan dan menjelaskan perkaranya kepada manusia. Dari kata-kata zakkaron nasa. Dan bahwasanya Nabi Musa lebih afdol daripada Khidir, salah satu sebabnya adalah karena Nabi Musa itu Rasul dan Nabi Khidir itu Nabi. Dan salah satu sebab kenapa Rasul itu lebih mulia daripada Nabi, karena Rasul itu mengemban amanah untuk menyampaikan kepada khalayak ramai. Sedangkan Nabi ya berdakwah, ya tetap Nabi itu tetap dakwah, tapi kan sifatnya itu seperti Nabi Khidir itu loh. Dakwah perorangan, tidak secara terang-terangan. Maka orang yang berdakwah secara umum, secara luas, suaranya didengar di mana-mana, ini tanggung jawabnya lebih besar. Seorang Rasul tanggung jawabnya lebih besar daripada seorang Nabi. Karena Rasul diperintahkan untuk al-jahr, untuk mengumumkan dan untuk menyampaikan secara meluas dakwah secara jiharon. Adapun Nabi, maka perintah dakwahnya adalah secara tertutup atau tidak meluas. Sebagaimana Nabi Khidir. Nabi Khidir juga berdakwah. Nabi Khidir juga diketahui oleh orang-orang. Tapi tidak seluas para Rasul. Kalau Rasul memang tugas utama mereka dalam kehidupan ini adalah berdakwah. Adalah untuk menyampaikan ilmu kepada manusia. Maka ini adalah tugas yang berat ya ikhwan. Maka tugasnya para da'i itu berat, tanggung jawabnya itu berat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk mengemban amanah yang berat ini. Karena ini adalah amanahnya para anbiya, warasatul anbiya, warisannya para nabi, warisannya para rasul. Nabi juga berdakwah, tapi tidak seluas rasul. Karena tentu yang berdakwah secara lantang itu resikonya, gangguannya itu juga lebih besar, lebih berat resikonya daripada yang berdakwah secara tidak meluas. Dalam hadis ini juga terdapat keutamaan untuk menyampaikan pesan dan juga nasihat kepada manusia, kepada kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hadza balagul linnas wal yundaru bih. Ini adalah peringatan, ini adalah balag, peringatan. Ini adalah perkara yang harus disampaikan kepada manusia dan supaya mereka diperingatkan dengannya. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa andirin nasa yawma ya'tihimul azab. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman tentang Nabi Nuh alaihi salat wassalam, qala rabbi inni da'awtu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabihum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa sarru wastakbaru istighfara thumma inni da'awtuhum jihara jihar. Menyampaikan ilmu, menyampaikan agama ke telinga-telinganya kaum muslimin supaya didengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man yu'wini fa uballigha kalam rabbi hatta uballigha kalam rabbi." Siapa yang mau menolongku? Siapa yang mau membelaku supaya aku bisa menyampaikan ucapan Rabbku? Maka atas dasar inilah ya ikhwan, kita menggunakan dan menyampaikan suara kita dalam dakwah ini kepada kaum muslimin. Karena itu kita menggunakan pengeras suara atas. Tujuan utamanya adalah selain menyampaikan kepada warga kita di kampung baru ini, dari santri-santri kita, para ummahat yang ada di perumahan, juga sebagai bentuk menyampaikan dan memperdengarkan dakwah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum muslimin. Menyampaikan pesan Allah subhanahu wa ta'ala ke telinga-telinganya kaum muslimin. Karena itulah kenapa kita menggunakan pengeras suara di atas ini. Karena tujuan itu. Supaya kaum muslimin mendengar. Karena memang itu adalah tujuan syar'i. Diperintahkan, kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berdakwah kepada kaum muslimin. Ini adalah salah satu media kita supaya dakwah ini sampai kepada mereka. Adapun diterima atau tidak, yang jelas kita sudah berupaya untuk menyampaikan. Kita juga sudah berupaya supaya dakwah ini sampai dan didengar oleh mereka. Adapun didengar, diterima atau tidak, itu adalah urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita pikirkan bahwasannya di kecamatan ini atau bahkan di Kabupaten Lamongan ini jarang sekali didapati dakwah salafiyah. masih sangat sedikit sekali didapati adanya dakwah salafiyah yang menyuarakan qala Allah wa qala Rasul. Di mana mau didapati qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala? Di mana coba? Di mana ya ikhwan? Antum cari di satu kecamatan ini atau bahkan di kabupaten ini. Sangat langka sekali, sangat sedikit. Maka seharusnya seorang yang memiliki hati yang bersih dan juga memiliki ghirah, kecintaan terhadap kebaikan, seharusnya senang dakwah salafiyah masih bisa disuarakan. Setidaknya tugasnya itu terwakili. Kewajiban untuk menyampaikan dakwah ini kepada kaum muslimin itu terwakili. Maka bagaimanapun juga, ini adalah sebuah upaya kita untuk supaya dakwah ini didengar oleh kaum muslimin. Adapun adanya klaim bahwasannya suara kita ini mengganggu, maka ini bisa kita minimalisir dengan menghindari waktu-waktu sholat. Apabila sudah dikumandangkan waktu sholat, maka memang tidak boleh menggunakan pengeras suara atas sebagaimana itu fatwa para ulama. Tidak boleh menggunakan pengeras suara luar di waktu-waktu sholat karena akan mengganggu sesama para musallin. Maka sudah kita upayakan ya ikhwan. Kita sudah meyakini mengganggu itu enggak boleh. Enggak ada kita meyakini mengganggu orang itu boleh dari mana. Kita semua meyakini bahwasanya mengganggu itu haram. La dharara wa la dhirar. Ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yu'min biqalbih. Iyakum. Wa idza'ul muslimin. Enggak boleh mengganggu kaum muslimin. Ini kita yakini dengan baik. Maka kita juga berusaha bagaimana supaya dakwah ini sampai di telinganya kaum muslimin. Dan juga supaya tidak mengganggu. Maka kita upayakan, kita ambil jalan tengah sebisa mungkin. Itulah ya ikhwan. Karena kalau kita pikirkan dakwah salafiyah ini loh, sangat minim sekali. Manusia rela menempuh cara-cara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menggunakan video, menggunakan YouTube, menggunakan yang lain. Mereka beralasan supaya dakwah itu didengar dan sampai kepada kaum muslimin. Lah kita yang menggunakan cara yang mubah, cara yang haram, masa mau dilarang? Maka itu alasan kenapa kita memilih suara kita ini kita keraskan, kita suarakan dengan jihad. Karena tadi perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk berdakwah kepada manusia, menyampaikan agama ini kepada kaum muslimin. Bagaimanapun juga ini adalah sebuah pencapaian. Walaupun ya kita bisa juga berdakwah dengan menggunakan speaker bawah juga bisa. Tapi bagaimanapun juga ini sudah merupakan pencapaian. Masa mau disuruh mundur? Sudah kita sudah berjalan 5 tahun menggunakan seperti ini, masa mau kita disuruh mundur? Ini namanya al-haur ba'dal qaur. Maka kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa na'udzubillahi minal haur ba'dal qaur. Al-haur ba'dal qaur adalah berjalan ke belakang setelah berjalan ke depan. Kemunduran setelah kemajuan. Ini ya ikhwan. Maka semoga kaum muslimin bisa memaklumi alasan ketulusan kita dalam menggunakan speaker atas ini. Bukan semata-mata ingin mengganggu mereka. Bukan semata-mata untuk mengajak rame dan mengajak ribut. Itu semua adalah jauh dari kita. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang jauh dari keributan. Adapun para pendengki dan orang-orang yang benci, maka ini urusan lain. Yang jelas inilah uzur kita. Dan inilah alasan kita kenapa kita menggunakan speaker luar. Adalah demi dakwah kepada kaum muslimin. Dan juga sebagai kebutuhan menyampaikan ilmu kepada santri-santri kita yang ada di perumahan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menolong dakwah kita dan melindungi dakwah yang mulia ini. Nah, orang kalau hatinya bersih ya ikhwan, akan sangat menyayangkan sekali apabila dakwah seperti ini dipaksa untuk redup. Seharusnya berterima kasih, seharusnya bersyukur dakwah salafiyah didengar. Semua orang kaget dan semua orang enggak mengira kalau dakwah salafiyah di sini bisa selantang ini. Maka ini adalah sebuah nikmat yang seharusnya seorang mukmin itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun klaim mengganggu ini bisa dibicarakan baik-baik. Bagaimana yang mengganggu? Bagaimana yang harus kita hindari? Ini seharusnya bisa dibicarakan baik-baik sesama kaum muslimin. Maka selama semampu kita, insya Allah ini tetap akan kita pertahankan insya Allah ta'ala. Karena ini adalah bagian dari dakwah kita. Ini ikhwan, dan di sana ada beberapa faedah yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.